Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam pengajian tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarok bersama Bapak Quraisy Shihab, dan hari ini masih bersama saya Mutia Hafid. Hari ini kita masuki bagian terakhir dari surah Nuh, yaitu kita akan masuki ayat ke-15 insyaallah tuntas hingga ke ayat 28. Ayat-ayat ini menceritakan atau mengajak kita untuk memperhatikan alam raya, seperti misalnya bagaimana Allah menciptakan langit berlapis-lapis, bagaimana Allah menciptakan bulan sebagai nur, dan bagaimana Allah menciptakan matahari sebagai pelita yang terang benderang. Kenapa diciptakan demikian? Nanti akan kita tanyakan langsung kepada Bapak Quraisy Shihab yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, langsung saja Pak Quraisy untuk menjelaskan bagian terakhir dari surah Nuh ini. Silahkan Pak Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi ladina astafa. Kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang surah Nuh. Episode yang lalu terakhir kita membahas malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kamu tidak mengagungkan Tuhan sebagaimana layaknya, padahal Dia telah menciptakan kamu berfase-fase, bertahap-tahap. Bisa juga diartikan makna yang lain, mengapa kamu tidak mengharapkan penghormatan Tuhan kepadamu? Penghormatan Tuhan kepada manusia akan diperolehnya kalau dia taat kepada Allah. Jadi sewaktu ayat ini berkata mengapa kamu tidak mengharapkan penghormatan Tuhan, itu maknanya kenapa kamu tidak taat kepada Allah. Padahal Allah sudah sedemikian baik kepadamu, antara lain menciptakan kamu bertahap. Ada tahapan, ada proses yang kita lalui sampai kita menjadi manusia seperti sekarang ini. Nah, setelah itu, sekarang kita akan bahas, setelah itu Allah menunjukkan kuasanya. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu memperhatikan, tidakkah kamu mempunyai pengetahuan bahwa bagaimana Allah menciptakan 7 langit yang bersusun-susun. Dulu waktu kita bahas surat Tabarak, kita sudah panjang lebar menguraikan apa yang dimaksud dengan kata 7 langit itu. 7 bisa berarti banyak, bukan angka yang di bawah 8 yang di atas 6. Oke. Begitu juga tibaka, bersusun-susun antara lain ditafsirkan seperti kue lapis. Tapi bagaimana hakikatnya, tidak banyak yang tahu atau kita tidak mengetahui persis bagaimana, karena pengetahuan kita tentang alam raya masih sedikit sekali. Okay. Baik, ayat ini menganjurkan kita untuk mempelajari hal tersebut. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Allah menjadikan bulan. Fihinna, fihinna itu bentuk jamak. Ini berarti Allah menjadikan bulan di 7 langit itu. Dia menjadikan bulan itu bercahaya dan menjadikan matahari itu pelita. Jadi ini berarti berbeda bulan dengan matahari. Kalau kita punya lampu di rumah, pelita, listrik, itu sumber cahayanya dari pelita itu. Kalau kita melihat ke lantai ini sekarang, ada cahaya enggak dilihat? Ada cahaya. Cahaya itu dari lantai ini atau pantulan dari? Pantulan. Bagus. Nur itu pantulan cahaya. Siraj itu adalah sesuatu yang memancar cahayanya, yang bersumber dari dirinya sendiri. Nah, ini berarti Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan itu bercahaya. Sebenarnya cahayanya bukan dari dirinya. Cahaya bulan itu bersumber dari cahaya matahari. Kalau matahari adalah benda langit yang memiliki cahaya tersendiri. Ini baru ditemukan, baru diketahui oleh para pakar jauh setelah turunnya Al-Quran. Nah, di sisi lain, itu bulan satu atau banyak? Yang kita lihat satu. Ayat ini berkata menjadikan di langit yang tujuh itu bulan-bulan. Jadi setiap langit ada bulannya. Jadi bulan juga banyak. Keliru kalau orang berkata bulan cuma satu. Yang kita lihat dari bumi satu. Benda-benda bercahaya di langit itu banyak. Dan benda-benda yang memperoleh pantulan cahaya juga banyak. Dan itu yang dinamai bulan. Coba perhatikan itu. Coba pelajari itu untuk kamu ketahui betapa kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah menumbuhkan kamu dari bumi ini dengan pertumbuhan yang sungguh menakjubkan. Kita ini asalnya dari bumi. Apa maksudnya itu? Kita ditumbuhkan Tuhan seperti menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Asal manusia adalah pertemuan sperma dan ovum. Pertemuan sperma dan indung telur. Sperma ini lahir berhasil karena kita makan makanan yang tumbuh dari bumi. Karena kita makan binatang yang makan dari bumi. Kemudian kita ditumbuhkan Tuhan persis seperti tumbuh-tumbuhan. Bagaimana itu? Lihat pertamanya benih. Tumbuh, membesar, membesar, membesar. Kita ini putranya bumi, anaknya bumi. Bumilah yang menyusukan kita seakan-akan. Sebagaimana bumi, tanah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini. Persis seperti itu. Ini Allah ingin menjelaskan, hey, kamu itu asalmu seperti tumbuhan. Jadi kalau begitu, kita sebenarnya bersaudara dengan tumbuhan. Kita harus sayang tumbuhan. Serupa kamu dengan tumbuhan. Di ayat lain ada dikatakan kamu itu serupa dengan binatang. Wa ma min dabbatin fil ard wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada binatang yang melata di bumi ini atau burung yang terbang dengan kedua sayapnya kecuali umat-umat, kelompok-kelompok seperti kamu juga. Ini semua harus dipelihara sebagai dalam dua tanda petik saudara-saudara kita. Itu sebabnya jangan sembarang petik buah. Jangan memetik kembang sebelum mekar. Jangan memotong ayam yang masih kecil. Semuanya harus dipelihara. Oke, kita lanjutkan. Allahu ambatakum minal ardi nabatan. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Setelah kamu hidup di dunia ini, dia kembalikan kamu ke bumi. Bagaimana maksudnya dikembalikan kamu ke bumi? Dikubur. Setelah dikubur, dibangkitkan lagi untuk ke padang mahsyar. Itu maksudnya thumma yu'idukum fiha, kemudian Allah mengembalikan kamu ke bumi itu, wa yukhrijukum ikhraja, lalu mengeluarkan kamu, membangkitkan kamu di hari kemudian juga dari bumi itu. Itu pesannya Nabi Nuh. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Allah menjadikan bumi ini buat kamu terhampar. Dulu ada orang menduga bumi ini datar. Ya pakai ayat ini. Mereka itu tidak membedakan antara kata ja'ala dan khalaqah. Khalaqah itu menciptakan. Ja'ala itu menjadikan untuk ditarik manfaatnya. Allah menciptakan bumi ini bulat, tercipta bulat, tetapi dia menjadikan buat kita itu datar. Itu sebabnya kemanapun kita pergi, kita lihat bumi ini datar. Pernah lihat bumi bulat? Tidak. Kita kemanapun memandang, dia datar. sehingga mudah kita manfaatkan, walaupun sebenarnya dia itu ular. Oke. Wallahu ja'ala lakumul arda bisatan litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu bisa menelusuri jalan-jalan yang lebar dan luas. Itu Allah yang menjadikan itu semuanya. Ini diingatkan kepada umatnya Nabi Nuh. Qala Nuhun, setelah nasihat ini bermacam-macam, Nuh kembali mengadu kepada Tuhan. Qala Nuhun, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya Allah Tuhanku, mereka mendurhakai aku. Mereka mengikuti apa yang tidak menambah mereka kecuali kerugian. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Saya jelaskan ini. Mereka punya harta, mereka punya anak. Harta dan anaknya bukannya memberi manfaat dan keberuntungan kepada mereka, tetapi menambah kerugian mereka. Bagaimana maksudnya? Ada orang punya harta. Oh, dia gunakan hartanya untuk foya-foya, untuk pergi ke night club, untuk pergi melakukan maksiat. Itu hartanya bermanfaat buat dia atau tidak? Nah, ini yang dikatakan. Mereka punya harta, tetapi hartanya menambah kerugian mereka. Mereka juga punya anak. Anak diharapkan memberi manfaat buat kita. Anak diharapkan mendoakan kita. Anak diharapkan bisa membantu kita di masa tua. Itu kan harapan kita terhadap anak. Ini mereka punya anak, tetapi mereka tidak didik anak mereka, sehingga anak mereka itu menambah kesengsaraan dan kerugian mereka. Di dalam literatur ada dikatakan, ada orang tua amalnya baik, tapi tidak mendidik anaknya. Dia sudah mau masuk sorga, ditahan. Anaknya datang mengadu, Rabbi ansifni min hazad zalim. Ya Allah, saya minta keadilanmu menyangkut orang yang berlaku aniaya terhadap saya. Saya ini dia tidak didik, sehingga saya terjerumus di dalam neraka. Ini gara-gara dia yang tidak mendidik saya. Nah, ini salah satu contoh bahwa anak tidak menambah kecuali kerugian bagi yang bersangkutan. Rabbi lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubara. Mereka melakukan tipu daya. Mereka melakukan segala sesuatu yang buruk, yang sangat-sangat buruk untuk menghalangi dakwah ini. Maka waqalu, mereka juga berkata kepada kaumnya, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Mereka juga berkata kepada kaumnya, kalau saya berkata sembahlah Tuhan yang Maha Esa, mereka juga melakukan dakwah, melakukan ajakan. Ajakan mereka apa? Jangan sekali-kali tidak menyembah berhala-berhala. Kalau Nabi Nuh, sembahlah Tuhan yang Maha Esa, jangan menyembah berhala-berhala. Kalau mereka, jangan sekali-kali tinggalkan kau punya berhala. Bertolak belakang. Jangan tinggalkan suwa. La tadharunna waddan. Wad itu, ini waddan, suwa'a, yaghusa, ya'uqa, nasra. Ini konon nama-nama dari orang-orang yang saleh pada masanya, kemudian dibuatkan berhala lalu disembah. Disembah. Nah, berhala-berhala itulah yang mereka sembah. Nah, itu berhala-berhala sampai pada masa Nabi Muhammad masih disembah, walaupun materi berhalanya sudah berubah. Nah, misalnya waddan itu berhala terbuat dari tembaga, bentuknya manusia. itu yang mereka sembah. Ya toh, itu Yaghus berbentuk singa. Ada yang berbentuk kuda, itu yang mereka sembah. Jangan sekali-kali meninggalkan ini kau punya berhala-berhala. Jangan ikuti Nabi Nuh. Waqad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dalala. Sungguh mereka itu telah menyesatkan orang banyak dengan kesesatan yang besar. Karena itu, wahai Tuhan, jangan tambah untuk orang-orang yang berlaku aniaya itu kecuali kesesatan, kecuali kebinasaan. Nah, ini kita mau berhenti sebentar di sini. Nabi Nuh berdoa agar Tuhan tidak menambah untuk mereka kecuali kecelakaan. Jadi berarti dia doakan supaya tambah celaka, ya. Nah, kita lihat sekarang. Kalau ada satu orang sakit, saya berkata kepadanya, pergilah ke dokter. Dia tidak mau ke dokter. Penyakitnya sembuh atau bertambah? Tambah penyakitnya. Ditambah oleh orang yang menasehatinya atau memang otomatis bertambah? Otomatis bertambah. Itu ada sistem. Siapa yang tidak berobat pasti bertambah penyakitnya. Siapa yang sesat kemudian tidak mau mendengar petunjuk, otomatis bertambah petunjuk, bertambah kesesatan itu. Jadi sebenarnya Nabi Nuh ini hanya berdoa, wahai Tuhan, lakukan sistem yang kamu tetapkan terhadap mereka. Itu yang dimaksud, bukan dia minta tambah celaka, tidak. Pokoknya apa yang kamu tetapkan dalam sistem ini, perlakukan saja buat mereka. La tazidiz zalimina illa dalala. Mimma khati'atihim ughriqu faudkhilu nara. Jangan duga jatuhnya siksa Tuhan kepada mereka itu karena doanya Nabi Nuh. Tuhan menjatuhkan siksa itu kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Mimma khati'atihim ughriqu, disebabkan karena dosa-dosa mereka, maka mereka itu ditenggelamkan oleh Tuhan. Ditenggelamkan melalui tsunami terbesar itu kan. Oke. Ughriqu faudkhilu nara, maka mereka telah dimasukkan ke neraka. Saya mau garis bawahi lagi ini. Mereka telah dimasukkan. Sekarang sudah masuk neraka atau belum itu? Belum. Tidak ada yang masuk sorga dan neraka sampai sekarang. Semua masih menunggu di alam barzakh. Tetapi ayat ini menyatakan telah dimasukkan. Untuk Tuhan tidak ada waktu akan datang, waktu sekarang dan besok, semua sama. Dia. Nah, kalau Tuhan menggunakan kata yang menunjuk masa lampau untuk peristiwa yang akan datang, maka itu menunjukkan pasti. Jadi faudkhilu nara itu berarti mereka pasti dimasukkan ke dalam neraka. Seakan-akan karena pastinya, seakan-akan sudah masuk. Ya, tapi sebenarnya belum faudkhilu nara. Itu sebabnya mereka masih di dalam alam barzakh. Boleh jadi kita berkata juga bahwa mereka dimasukkan ke neraka dalam arti mereka sudah diberi panjarnya neraka. Ya, itu yang ulama-ulama katakan, dikubur sebelum masuk sorga atau neraka ada azab kubur, ada siksa kubur. Nah, ini salah satu ayat yang dijadikan alasan untuk itu. Ayat yang lain itu yang berbicara tentang Fir'aun, dikatakan annaru yu'raduna 'alaiha, neraka yang dipaparkan buat mereka, yang dihidangkan, ditunjukkan kepada mereka. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan nanti kalau sudah kiamat, baru dimasukkan ke neraka. Nah ini kaum Nabi Nuh oleh Allah dikatakan, fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka mereka tidak mendapatkan penolong-penolong buat mereka, kecuali kalau Allah mau menolong. Oke. Wa qala Nuhun. Nuh berdoa lagi. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kamu biarkan ada lagi seorang kafir di permukaan bumi ini. Nah, kita lihat dulu. Di permukaan bumi ini yang beliau maksud, apakah di seluruh dunia ataukah di wilayah tempat dia berada? Nah, ini pertanyaan muncul. Kalau serupa dengan pertanyaan, itu waktu banjirnya Nabi Nuh, seluruh dunia tenggelam atau hanya di wilayahnya Nabi Nuh? Bagus, kalau ibu berkata di wilayahnya Nabi Nuh, Al-Quran tidak menyebut. Memang di perjanjian lama dikatakan seluruh dunia. Nah, tapi ada ulama berkata di wilayah dia yang tenggelam. Nah, jangan biarkan seorang pun yang kafir di bumi ini, maksudnya di wilayah tempat Nabi Nuh berdakwah itu. Innaka intazarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Kamu kalau membiarkan masih ada orang kafir, tidak lahir dari mereka itu kecuali anak-anak yang durhaka juga. Kenapa Nabi Nuh berkata begitu? Anak itu bentukan orang tuanya. Kalau orang tuanya kafir, secara umum dapat dikatakan anaknya bakal kafir. Kalau orang tuanya baik, secara umum dia akan didik anaknya secara baik. Jadi dari pengalaman ini, Nabi Nuh lantas berkata, kalau kamu biarkan, dia tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang durhaka dan kafir. Setelah itu, Nabi Nuh berdoa, Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah saya, kedua orang tua saya, dan siapa yang masuk ke rumah saya dalam keadaan beriman. Ini doa dianjurkan untuk kita baca sampai sekarang. Doa untuk diri, doa untuk kedua orang tua, dan doa yang menziarahi kita ke rumah. Baru walil mu'minina wal mu'minat, dan semua orang beriman, baik lelaki maupun perempuan. Dan jangan tambah untuk orang-orang zalim, orang yang berlaku aniaya, kecuali kerugian dan kehancuran. Itu yang dapat kita jelaskan dari surah Nuh ini. Baik, saya kira. Baik Pak Quraisy, terima kasih. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah selesaikan atau tamatkan ayat ke-15 hingga ayat terakhir, yaitu ayat ke-28 dari surah Nuh. Insya Allah kita akan lanjutkan tadarusan kita usai kita ikuti seperti biasa dendangan merdu dari grup Bimbo dengan lagu-lagu islaminya berikut ini. Tafsir Al-Misbah mengenal lebih dekat dengan Juz Tabarak bersama Bapak Quraisy Shihab dan juga bersama saya Mutia Hafid. Pemirsa, dalam segmen sebelumnya kita sudah selesaikan surah Nuh yang sudah dibahas oleh Bapak Quraisy Shihab. Saatnya kita terima beberapa penanya Pak Quraisy. Dimulai dari Mbak Mediana dulu, silahkan Mbak Mediana. Pak Quraisy tadi menceritakan tentang penciptaan manusia itu hasil persemaian antara sperma dan ovum. Dan itu memang kita semua dibuatnya dari sperma dan ovum. Dan hanya manusia, dan hanya Nabi Adam, manusia yang dibuat dari tanah. Tetapi kenapa diceritakan atau selalu diulas bahwa manusia itu diciptakan dari tanah dan akan kembali lagi ke dalam tanah ya, atau menjadi tanah lagi? Mohon penjelasannya Pak Quraisy. Adam tercipta dari tanah juga. Hanya bukan dari seorang bapak dan seorang ibu. Isa penciptaannya serupa dengan Adam, hanya tanpa ayah. Kita tercipta dari tanah juga, dalam pengertian ini tadi, sperma, dan akibat pertemuan antara indung telur dan sperma. Ini berulang-ulang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan. Al-Quran mempunyai 4 cara paling tidak untuk mengingatkan manusia tentang Tuhan. Salah satu di antaranya adalah menguraikan tentang manusia. Manusia dalam konteks penciptaannya diingatkan bahwa kamu itu tidak perlu sombong. Asalmu seperti ini. Kamu itu tidak bisa menciptakan dirimu. Kamu itu pasti diciptakan oleh suatu kekuatan yang maha besar. Nah, ini berulang-ulang diingatkan. Bukan saja karena ada orang yang tidak ingat atau yang tidak tahu, tapi ada orang yang sudah ingat suatu waktu lupa di kali yang lain. Ya, kita-kita ini bisa lupa enggak? Ya. Nah, maka Al-Quran berulang-ulang. Walaupun satu waktu kita sudah ingat, kita sudah sadar, ada saat-saat di mana kita angkuh. Hei, diingatkan, hei, kamu itu apa toh? Itu Sayyidina Ali mengingatkan apa? Hei, kamu manusia mau angkuh apa? Asalmu apa? Yang kamu bawa kiri kanan apa? Jadimu nanti apa? Jadi sebenarnya pengulangan itu, seperti juga pengulangan kisah, selalu ada hal tambahan, walaupun intinya ingin mengingatkan manusia tentang dirinya. Dan bahwa dia makhluk yang lemah, yang membutuhkan sandaran. Dan dia tidak bisa bersandar kepada manusia yang lain, karena manusia yang lain juga lemah. Sehingga pada akhirnya dia bersandar kepada yang maha kuasa. Saya kira itu salah satu ya yang bisa menjadi jawaban. Ya, berikutnya Mas Andi Rahman, silahkan langsung bersama Pak Quraish. Begini Pak Quraish, bahwa saya sering mendapatkan keterangan ya, bahwa kejadian-kejadian yang terjadi dalam di muka bumi ini itu hanya merupakan fenomena alam semata gitu. Nah, dalam konteks cerita atau kisah Nabi Nuh ini, ada orang yang memahami dengan pendekatan ilmiah yang mereka miliki tentunya, bahwa kejadian banjir bandang saat Nabi Nuh itu adalah merupakan melelehnya es yang ada di kutub, sehingga air melimpah, terjadilah banjir besar. Pendekatan tafsir ilmiah seperti ini kan kesannya agar Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu tidak bertentangan dengan teori ilmiah dan ilmu pengetahuan. Jadi saya ingin keterangan dari Bapak tentang masalah ini. Sekarang begini, bisa saja Anda berkata meleleh es dan lain-lain sebagainya. Tapi persoalannya dilelehkan atau meleleh sendiri? Dilelehkan. Bisa saja. Oke. Kalau kita merujuk kepada ayat surat Nuh ini, episode yang lalu ada menggambarkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh kalau orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sisi lain, bencana yang dialami oleh kaum Nabi Nuh disebabkan oleh dosa mereka. Nah, bagaimana caranya? Itu Allah punya sistem, punya ketentuan dan lain-lain sebagainya. Saya tidak akan menolak orang yang berkata oh itu meleleh karena ini. Tetapi kita tetap berkata bahwa tidak ada yang terjadi di permukaan alam raya ini kecuali seizin Tuhan. Tuhan menyuruh begini bisa jadi begini, begini bisa jadi begitu. Nah, jadi yang perlu kita catat di sini atau yang diuraikan Al-Quran ini bukan bagaimana caranya, tetapi yang diuraikan di sini yang kita ambil pelajari tadi, mimma khati'atihim ughriqu, disebabkan karena dosa mereka maka mereka ditenggelamkan. Kalau tidak berdosa enggak ditenggelamkan. Nah, kalau tidak berdosa, Tuhan tidak atur supaya itu tidak meleleh. Kalau memang itu yang saudara mau maksud dengan ini, ya kan? Begitu. Oke. Baik, Mas Syahrullah Iskandar, silahkan langsung. Pertanyaan saya buat Pak Quraish, dalam surat Nuh ini pada ayat-ayat terakhir itu Nabi Nuh terkesan meminta kepada Tuhan untuk sebuah kecelakaan atau kebinasaan kepada kaumnya. Dan dalam surah-surah yang lain, dalam kisah-kisah Nabi yang lain juga terkesan seperti itu, minta doa supaya kebinasaan terhadap kaumnya karena tidak bisa mengikuti lagi apa yang diinginkan oleh sang nabi tersebut. Nah, ini akan ada kontradiksi dengan yang disebutkan dalam ajaran-ajaran yang risalah Islam, risalah Muhammad, bahwa tidak boleh mendoakan kejelekan buat orang lain. Saking seperti itunya, maka Nabi Muhammad waktu dia disakiti, dia cuma mengatakan Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lam. Gimana sebenarnya ini, Pak? Bisa kita jawab dengan dua jawaban. Yang pertama, kalau memang Anda mau berkata bahwa Nabi Nuh mendoakan kaumnya supaya binasa, itu syariatnya Nabi Nuh. Kalau Nabi Muhammad punya syariat, dia melarang mendoakan kebinasaan orang lain. Disinilah letak kesempurnaan, disinilah letak rahmat dari ajaran Islam. Nabi pernah diminta oleh sahabatnya kutuk orang itu. Beliau berkata, saya diutus bukan untuk mengutuk. Jadi di sini ada perbedaan. Perbedaan kepribadian, perbedaan ajaran. Semakin tinggi tingkat kemanusiaan, semakin luas toleransinya. Semakin tinggi kepribadian seseorang, semakin kuat dia menahan amarahnya. Semakin tetap berharap kebaikan untuk semua orang. Di situ letak bedanya Nabi Muhammad dengan kalau saudara beranggapan bahwa ini. Tapi ada ulama berkata begini, sebenarnya Nabi Nuh berdoa ini setelah mendapat informasi dari Tuhan. Allah berfirman, wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Maka diwahyukan Nuh mengadu, Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi yang beriman di antara kaummu kecuali yang sudah beriman. Oh, kalau begitu yang sisa yang tidak beriman ini sudah tidak bakal beriman. Kalau begitu tidak usah ada lagi dia di permukaan bumi ini. Kalau Nabi Muhammad sewaktu diminta untuk mendoakan kaumnya, beliau masih mengharap kalau dia tidak beriman, saya harap anak cucunya yang beriman. Ya kan? Jadi ada bedanya masing-masing dengan kasus-kasus tertentu. Betapapun Nabi Nuh mendoakan ini setelah Allah memberitahukan mereka tidak akan beriman lagi. Jelas ya? Baik Pak Kures, nampaknya waktu juga yang membatasi kita. Tapi mungkin sebelum menutup, Pak Kures bisa memberikan sedikit kesimpulan dari bahasan kita hari ini. Baik, saya kira kita bisa mengambil paling tidak tiga kesimpulan dari apa yang kita baca dan pelajari kali ini. Yang pertama, Allah menganjurkan kita mempelajari alam raya. Tujuannya agar kita memperoleh manfaat dari upaya mempelajari itu, dan manfaat yang utama dan terbesar adalah mengenal bahwa ada penciptanya yang maha kuasa lagi maha esa, dan kita hendaknya patuh kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa ambil kesimpulan bahwa harta kekayaan atau anak-anak yang kita cintai itu bisa merupakan petaka buat kita. Kalau kita tidak dapat memanfaatkan harta itu secara baik, atau tidak dapat mendidik anak-anak itu dengan pendidikan yang baik. Itu yang ketiga yang saya ingin katakan, bahwa dosa kalau sudah terlalu banyak itu bisa mengakibatkan bencana kepada yang bersangkutan. Seperti halnya umat Nabi Nuh yang begitu melimpah dosanya, bergelimang dalam dosa, pada akhirnya Tuhan menyiksa mereka dengan mematikan semua mereka akibat banjir yang melanda itu. Saya kira ini tiga hal yang bisa kita jadikan pelajaran dari apa yang kita baca kali ini. Demikian. Baik Pak Kurasyab, terima kasih sekali atas uraiannya. Kita juga berterima kasih kepada tamu-tamu hari ini. Mas Syahrullah, terima kasih. Mas Andi, Mbak Mediana, dan juga ibu-ibu dari Majelis Ilmu dan Zikir Al-Fadilah Kemang. Terima kasih semuanya.